Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran praktek baca kitab dengan membahas atau membaca Risalah Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah pokok, karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih membaca kaidah yang ketiga dan kita sudah sampai pada pembacaan, yaitu ayat dalam surat Al-Maidah ayat 116. Kita lanjutkan berikutnya adalah wa dalilus solihina, ya. Beliau katakan wa dalilus solihina, dan dalil solihina mengenai orang-orang soleh. Maksudnya dalil tentang ada sebagian orang yang beribadah kepada orang soleh. Ya. Kita perhatikan di sini kata as-solihina. Ya, kita masih ingat as-solihina ini termasuk apa? Isim. Cirinya ada alif lam. Cirinya apa? Ada alif lam. Kemudian as-solihina ini disebut dengan isim jamak, karena dia menunjukkan banyak. Solihina termasuk jamak apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Ya, jamak apa? Mudzakkar salim. Wa dalilu solihina qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika, mereka itu, ya. Alladzina, orang-orang yang, yad'una, yang mereka menyeru kepadanya, ya. Ya bataguna, mereka itu justru mencari ila rabbihim, kepada rob mereka, alwasilata wasilah, ya sarana. Ayyuhum akrabu, siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna azabah, dan mereka juga takut akan azabnya. Taib, kita lihat ayat ini yang disebutkan apa? Ulaika. Ulaika ini disebut dengan isim apa? Isyarah, ya, isim isyarah, kata penunjuk. Artinya itu. Alladzina, orang-orang yang, ini disebut dengan isim mausul, yaitu kata penghubung atau kata sambung, ya, kata sambung, isim mausul. Yad'una, ini adalah termasuk fi'il. Termasuk apa? Fi'il. Yad'una itu fi'il. Fi'il ada berapa? Sudah kita pelajari ada 3. Madi, mudhari, dan amr. Ini termasuk fi'il mudhari, ya. Yad'una, mereka berdoa, mereka menyeru. Yabtaghuna, ini juga fi'il mudhari, mereka mencari, ya, mudhari. Ila rabbihim, ila itu termasuk huruf apa? Jer, menyebabkan kasroh. Jadi dibaca ila rabbi, karena kemasukan ila. Ila rabbihim alwasilata alwasilah, ini termasuk isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Ya. Wa yarjuna, dan mereka mengharapkan. Yarjuna ini juga termasuk fi'il, fi'il mudhari, ya. Rahmatahu, rahmatnya, ini isim rahmat, ya. Wa yakhafuna, yakhafuna juga fi'il, ya, fi'il mudhari. Azabahu, azab ini juga isim, ya. Kemudian kita lanjutkan, beliau katakan wa dalilul asjari wal ahjari, dan dalil tentang pohon-pohon dan batu-batu, ya. Sebagian orang ada yang beribadah kepada pohon, ada yang menyembah batu juga. Asjar ini bentuk jamak dari sajaratun. Sajarah artinya pohon, jamaknya asjar. Demikian juga ahjar itu batu-batu, jamak dari hajar. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya, apa artinya? Afara'aitum, bagaimanakah pendapat kalian mengenai Lata, Uzza, dan Manat, ya, tsalitsatal ukhra, sesembahan yang ketiga yang lain, ya, yang rendah, yang hina. Ya, nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian orang yang beribadah kepada Lata, Uzza dan Manat, yang mereka itu pada hakikatnya adalah ya pohon, demikian juga batu-batu atau kuburan yang disembah-sembah oleh orang musyrikin. Wahadisu demikian juga hadis ya Abi Waqid ya Al-Laitsi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata qala kharajna, kami keluar ya bermakan Nabi SAW bersama Nabi ila Hunainin, menuju Hunain wa nahnu, dan ketika itu kami hudatsa'u ahdin bikufrin, ya baru saja ya keluar dari kekafiran. Hudatsa'u ahdin ya baru keluar dari kekafiran ya bikufrin bi huruf jar ya. Walil musyrikina, dan bagi orang-orang musyrik sidratun, mereka memiliki sebuah pohon ya yakufuna indaha, yang mereka itu berdiam di sisinya, yaitu mereka mencari barokah dari pohon itu. Wa yanutuna biha, dan mereka menggantungkan padanya aslihatahum, senjata-senjata mereka. Yuqalu laha dzatu anwatin, yang disebut pohon itu sebagai dzatu anwatin, ya tempat untuk menggantungkan senjata, dzatu anwatin. Famararna bisidratin, maka kami pun melewati di dekat pohon itu. Faqulna, lalu kami berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana, jadikan untuk kami dzatu anwatin, sebuah dzatu anwat ya tempat menggantungkan senjata, kamalahum dzatu anwatin, sebagaimana mereka memiliki apa dzatu anwat ya. Al hadisu. Jadi demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang, masih membaca ya praktek membaca Risalah Al-Qawaidul Arba, ya mudah-mudahan dengan kita baca dan kita mengerti artinya akan semakin memberikan ya pemahaman kepada kita tentang mufradat ya kosakata ataupun tentang bentuk-bentuk kata yang ada ya di dalam bahasa Arab ini, sehingga akan membantu kita nanti dalam belajar membaca kitab para ulama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.